Benarkah dan markis-markis Yaman saat ini? Kemanakah anak-anak kita nanti melanjutkan sekolahnya, menuntut ilmu? Kalau ke Madinah kan butuh ijazah. Bagaimana perkembangan Ahmad Ahli Sunnah di Indonesia? Alhamdulillah. Nah, yang paling terpenting, barakallahu fiik, yang paling terpenting adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Yang penting anak-anak kita dalam thalabul ilminya, dalam semangatnya. Alhamdulillah, asatidzah di Indonesia. Asatidzah di Indonesia. Nah, mereka banyak di kalangan mereka yang masih banyak ilmunya belum diserap dan belum disampaikan. Mungkin karena kesibukannya. Mungkin karena kesibukannya. Jangan dikira bahwa ustaz-ustaz kita, ustaz-ustaz kibar kita, ustaz-ustaz kita di Indonesia ini, nah, yang kita tuakan, yang kita sepuhkan. Jangan dikira ketika mereka saat belajar yang diajarkan kitab dipelajari itu cuma 1, 2, 3. Nah, sekian banyak kitab sudah mereka pelajari. Sudah mereka katakan, mendapatkan tazkiyah untuk mengajarkannya. Nah, jangan dikira ustaz-ustaz kita itu mengajarkan mampunya cuma sampai keturunan aja. Sampai Al-Jiyah Ibn Malik, sampai kitab Al-Mughni, mereka mampu. Jangan dikira bahwa akidah kita mengajarkan akidahnya bisa sampai karena kita buta unik, sampai ini akidah paham yang mereka mampu mengajarkannya. Nah, yang sedikit ini saja, barakallahu fiik. Yang sedikit ini saja, katakan kalau memang sedikit, yang sedikit ini saja, anak-anak kita belum tentu bisa menyerap semua. Minimalnya kemampuan anak-anak kita seperti ustaz-ustaz kita. Seperti ustaz-ustaz kita. Sambil kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuk perkembangan dakwah salafiyah di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, jadi yang terpenting sekarang adalah apa yang ada saat ini, anak-anak kita, bagaimana baiknya, sistem pendidikannya bagaimana, arahnya seperti apa. Yang penting sekarang ini, barakallahu fiik.